بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خان في الدين عزكم الله kita masih membahas bab yang ke-15 yaitu bab tentang hukuman orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu tentang dua dosa yang sangat layak disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya, yaitu dosa al-baghi, melampaui batas, bertindak sewenang-wenang, zalim kepada orang lain dengan tanpa hak. Dan dosa yang kedua ialah qati'atur rahim, memutuskan hubungan silaturahmi, kekerabatan, baik silaturahmi dengan kedua orang tuanya atau dengan kerabat-kerabat yang lainnya. Sekarang kita masuk pada riwayat yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana al-Hasan ibn Bishr. Saduq ya, saduq yukhthir, jujur dan pernah salah. Qala haddatsana al-Hakim bin Abdul Malik, dhaif. Al-Hakim bin Abdul Malik dhaif. An Qatadah, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi ibn Khattab, imam. An al-Hasan, Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, dikenal dengan julukan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Beliau seorang imam besar di zamannya di Basrah, termasuk tokoh para ulama di kalangan tabi'in, di masa tabi'in. Banyak para ulama setelah beliau menukil riwayat-riwayatnya, menukil pula untaian mutiara-mutiara hikmah dari ucapan-ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Dikarenakan beliau juga disamping sebagai seorang alim, seorang ahli hadis yang terkenal hafalannya, beliau juga seorang wa'id yang biasa memberikan pengarahan-pengarahan wasiat-wasiat kepada kaum muslimin dalam perkara zuhud, dalam perkara wara', dalam perkara ketakwaan, perkara keimanan dan yang semisalnya. Nama ya. An Imran ibn Husain. Imran ibn Husain sahabiyun jalil. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ma taquluna fi zina? Apa pendapat kalian? Apa yang kamu ucapkan tentang zina, perzinaan? Wa syurbil khamri, minum khamr, miras, minuman-minuman yang memabukkan. Wassariqah, dan mencuri, maling. Ini pertanyaannya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang perzinaan, minum khamr, dan pencurian? Mereka mengatakan, kulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau menjawab, menjelaskan kepada para sahabatnya ketika itu, dan penjelasan ini juga berlaku untuk seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Beliau mengatakan, hunnal fawahish. Hunna, ini amalan-amalan tadi, zina, minum khamar, mencuri, al-fawahish, ialah amalan-amalan yang keji, yang kotor, yang jelek, fawahish. Wa fihinna al-uqubah, dan pada amal-amal tadi ada uqubahnya, ada hukumannya, ada siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya lagi, ala unabbiukum, maukah kalian saya beritahu, saya kabari, bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Ini sebesar-besar dosa besar. Dia mengatakan, asyirku billahi azza wa jal. Yaitu syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Wa uququl walidain. Dan yang kedua ialah durhaka kepada kedua orang tua. Ini dua dosa yang beliau katakan sebagai akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Syirik dan kemudian durhaka sama orang tua. Kata Imran, sang sahabi, wakana muttaki'a. Tadinya Rasul itu muttaki', bertelekan. Bapak bertelekan ya. Ini beliau miring gitu. Baring agak menyamping begini. Bertelekan. Bisa bertelekan dengan tangan atau dengan bantal. Nah, begini. Bertelekan. Nah. Tadinya beliau demikian keadaannya ketika menjelaskan sabda tadi itu. Fahtafaza. Tiba-tiba beliau langsung duduk di atas kedua tumitnya. Dia jalan. Nah. Naik lagi. Nah. Ya begitu. Di atas dua tumitnya. Tumit itu mana sih? Nah gitu. Coba dilai lagi. Tumit bagaimana? Nah, tinggi dia. Ya begitu ya. Kalau duduk yang tadi itu di atas kedua telapak kakinya. Ini enggak. Bahkan dikatakan ala rukbatih di atas lututnya. Ini tinggi begitu. Kayak orang mau berdiri. Wakana mutakian. Tadinya beliau bertelekan. Langsung beliau pindah posisi kayak orang mau berdiri. Sambil mengatakan, qal wazur, dan juga ucapan dusta, persaksian dusta. Ya, ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Naam ya. Wal hadis mahalu. Dhaif ya. Hadha hadis dengan syarat seperti ini dhaif, sebab di situ ada rawi yang bernama Al-Hakam bin Abdillah dan dia dhaif. Ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan juga beliau mengatakan di situ ada Al-Hasan Al-Basri, seorang mudallis, biasa menyamarkan hadis dari sahabat, dan beliau di sini meriwayatkan dalam bentuk an Al-Hasan an Imran. An Imran. Padahal ketentuannya kalau seseorang itu dikenal sebagai mudallis, suka menyamarkan hadis, diterima hadisnya kalau dalam bentuk haddatsana, menyampaikan hadis dengan sigat haddatsana atau akhbarana atau sami'tu. Begitu. Kalau menggunakan kalimat an fulan, maka ditolak riwayatnya. Sehingga dua penyakit di sini. Ala kulli hal dhaif dengan sanad seperti ini. Namun hadis ini khonafitina azakumullah memiliki sekian banyak penguat-penguat yang lainnya. Dan telah lewat sebagiannya, setelah kita bahas tentang masalah itu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga yang lainnya dari hadis Abu Bakrah. Hadis Abu Bakrah ya khal muttafaqun alaih. Nomor 15. Dan juga yang lainnya. Ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya, sehingga walaupun riwayat ini dhaif dengan sanad yang seperti ini, namun dia dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya sehingga bisa naik menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Hadis yang hasan li ghairihi. Hasan dikarenakan banyak penguatnya sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Masyaallah. Hadis ini khana fi tina azakumullah menggambarkan kepada kita tentang betapa kotornya, betapa kecinya perbuatan zina. Beliau mengatakan hunnal fawahish, zina, syirbul khamr, minum khamr, kemudian mencuri, dikatakan sebagai al-fawahish, tindakan yang kotor, tindakan yang keji di mata Islam. Tamam? Dalam keadaan ikhwan fillah azakumullah, tiga perkara ini banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang namanya perzinaan, barang lumrah, umum. Terlalu banyak orang yang melaksanakannya. Terlalu banyak tempat lokalisasi resmi pakai payung. Nah, tahu apakah ada aksen antarasnya? Hah? Allah musta'an. Miliaran. Padahal minal fawahish termasuk tindakan yang sangat keji, yang sangat kotor dalam Islam. Dikarenakan dengan perbuatan zina tadi, khana fitina azakumullah, maka akan semeraut, bercampur yang namanya nasab. Enggak jelas nasabnya ikut apa, ikut siapa ini. Kalau misalkan kemudian sang pelacur tadi melahirkan seorang anak, seorang putra, enggak ngerti, bapak esopo. Hah? Dia main sama yang satu ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Sehingga banyak orang, namanya juga pelacur, semua dipakai sama dia. Sehingga tidak tahu dengan siapa hasilnya tadi itu. Sehingga percampuran nasab menunjukkan betapa kejinya tindakannya seperti itu. Nami ikhwan. Demikian pula yang namanya khamr. Syurbul khamr juga demikian. Bahkan dinyatakan oleh para ulama al-khamr yang namanya miras, minuman keras, juma'u syar, tempat berkumpulnya semua kejahatan. Dari sini orang itu ikhwanu fitina azakumullah kalau sudah menenggak miras, minuman keras, hilang ingatannya, play. Kalau sehilang ingatannya, maka semua tindakan yang jahat apapun bentuknya siap dilakukan. Membunuh orang siap dilakukan sama dia. Hah? Menzinai orang siap itu. Mencuri siap itu. Mengobrak-abrik, siap itu. Dikarenakan memang sudah fly keadaannya. Sudah linglung, sudah enggak sadar bagaimana keadaannya. Sehingga sangat kecil, sangat kotor. Khonafitina azakumullah. Dosa yang satu ini di mata Islam. Hunnal fawahish. Allahumma sta'an. Wassariqah. Dan juga pencurian. Apalagi di zaman sekarang ini. Khonafitina azakumullah. Yang namanya pencurian. Itu beragam modusnya. Sampai pusing pak polisinya. Sampai kalah teori. Polisinya itu. Kalah taktik polisinya itu. Baru ketahuan teorinya setelah kejadian. Ternyata maling satu ini punya modus yang lainnya lagi. Diteliti modus satu ini. Disiapkan apa namanya jeratannya. Belum selesai keharapannya, ada lagi modus yang lainnya. Gaya baru yang lainnya, cara mencurinya. La haula wa la quwata illa billah. Beragam cara malingnya itu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dari mulai curanmor, pencurian motor, kemudian uang, dan yang lain-lainnya. Sampai pada tingkat yang namanya korupsi. Nah, korupsi itu namanya apa? Bukan mencuri. Mencuri kelas cakap ya, Pak. Naam, Allahul musta'an. Apalagi yang dikorupsi itu uangnya umat. Dananya umat. Yang lebih tragis lagi, yang dikorupsi sama dia, yang dia curi, itu dana untuk bantuan orang yang terkena musibah. Dana tsunami masuk ke dalam kantong dia sendiri. La haula wa la quwata illa billah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini semua ikhwan, zina, minum khamar, sariqah, mencuri, itu semuanya disebutkan dengan rinci dalam Islam tentang bahaya-bahayanya, mafsadatnya, mudaratnya, dan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk masing-masingnya. Kalau zina dirajam, kalau pelakunya itu sudah menikah. Sudah menikah. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Demikian dalam Islam. Dirajam itu sampai mati, dilempari batu sampai mati dia. Caranya bisa ditanam di bagian dia diikat yang kuat, ditanam sampai ke setengah dari dia, kelihatan kepalanya tok, lempari batu kepalanya sampai mati. Atau bisa pula dibiarkan begitu aja. Tembok sana misalkan, suruh mepet, dikelilingi sama orang, kemudian dilempari dengan batu dia, sampai mati. Ada rajam. Kemudian, kalau misalkan dia masih bujang, belum menikah, cambuk. Niat marah 100 kali. Cambuk ya, kawan. Nyambuknya bukan pakai lidi. Tapi pakai cambuk. Yang kalau dipukul sekali, terasa di kulit dia, kawan. Bekas itu. 100 kali. Belum cukup. Diasingkan selama setahun. Tamam? Hadza zina. Minum khamr. Minum khamr ini khana fitina azakumullah. Hukumannya dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Hadul muftari. Ini qadanya, keputusannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Kemudian yang namanya sariqah mencuri. Kalau mencuri barang yang di atas seperempat dinar, rubuk dinar, potong tangan. Tangan kanan potong. Maling lagi. Tangan kiri dipotong. Maling lagi. Dia jalan. Dia jalan. Hubungan Amerikasi. Ini khilaf. Ada yang mengatakan. Kalau misalkan dia maling yang kesekian kalinya. Yang kanan. Motongnya itu segini ya Pak. Gak segini. Potongnya segini. Hilang. Sebelah kanannya. Maling lagi. Ketangkap lagi. Yang sebelah kiri. Hilang. Maling lagi yang ketiga kalinya. Ada yang mengatakan dibikin silang. Ininya diputus, kemudian kakinya diputus satu. Menyilang begitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Masih kayak gitu paling. La haula wa la quwwata illa billah. Itu menunjukkan betapa memang juahatnya satu orang ini. Ikhwan. Sudah ngerti tangannya putul. Sikir itu gel. Masih maling juga. La haula wa la quwwata illa billah. Itu hukumannya ikhwan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di masa itu tidak pandang bulu dalam menerapkan hukuman seperti ini. Pernah ada salah seorang imrah Makhzumiyah, salah seorang wanita dari bangsa kabilah Makhzumiyah, bangsa Quraisy, mencuri di atas 1/4 dinar, lebih dari 1/4 dinar. Hukumannya apa? Potong tangan. Maka orang-orang Quraisy ketika itu, wah, gelisah, gimana ini, malu kita orang, masa dari kabilah kita, Makhzum, Bani Makhzum, ada yang maling, ada yang mencuri, aib ya, malu kita orang. Dan gimana caranya supaya kita bantu perempuan tadi itu selamatkan dari jeratan hukum hak? Dia caranya ya. Mikir-mikir akhirnya mereka, oh ini yang berani ngomong seperti ini cuma satu, kata mereka. Yaitu Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, hibbu Rasulullah s.a.w. Orang yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Ngomong kepada Usama, ya Usama, tanya sama, ngomong sama Rasulullah s.a.w. minta syafaat kepada beliau. Pengajuan banding supaya jangan dikena potong tangan perempuan satu ini. Malu kita orang dari bangsa Quraisy, masa ada yang mencuri, kita kan bangsawan, ini ngerati aki. Gitu. Kalau misalkan sekarang ini, oh, kita kan orang turunan Pakubuwono Solo, atau di Jogja, Pakubuwono. Masa ada yang mencuri dengan kita bangsawan, malu kita orang. Akhirnya Usama pun datang kepada Rasulullah SAW memintakan syafaat untuk perempuan tadi. Maka Rasulullah SAW marah, ya ikhwan. Marah beliau. Beliau mengatakan, ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, wahai Usama, apakah engkau memberikan syafaat dalam hukum had, dari hukum hadnya Allah SWT? Wallahi, kata beliau, wallahi demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha, katanya beliau. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah, putrinya Rasul, salah salah mencuri, tak potong tangannya. Sayang, putrinya sendiri kalau mencuri, maling, potong tangannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasannya di antara sebab kehancuran Bani Israel, ialah mereka memilah-milah ketika hukuman had. Kalau yang maling dari bangsa Ningrat, dibiarkan. Kalau yang maling dari rakyat biasa, orang rendahan, dijatuhkan hukum had oleh mereka. Allahul Musta'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tiga dosa ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, zina, minum khamr, dan mencuri. Masyaallah. Allahul Musta'an. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya tiga dosa tadi tidak hanya sebagai dosa fawahish yang kecil yang kotor, tapi juga disebutkan di sini Rasulullah SAW, wa fihinnal uqubah, pada tiga dosa ini ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Tamam? Ini hadis ancaman untuk orang-orang yang bertindak demikian, yang berzina, yang minum khamr, yang mencuri, siap untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Masyaallah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa besar yang paling besar, akbarul kaba'ir. Beliau menyebutkan di sini asyirku billahi azza wa jalla, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Paham? Salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat diperuntukkan untuk jin. Atau salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat diperuntukkan untuk kuburan. Atau menyembelih hewan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperuntukkan untuk kuburannya wali, kuburannya orang saleh, sang kanjeng atau sunan atau yang semisalnya. Syirik ya ikhwan, itu yang namanya syirik, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, artinya ibadah kepada Allah sekaligus juga ibadah kepada yang lainnya. Di syirik lebih parah lagi ialah kalau ibadah tadi itu murni, murni dipersembahkan untuk selain Allah semata, selain Allah semata. Nah, sholatnya dipura, bukan untuk Allah, dipura. Sujudnya dipura, doanya kepada pura. Berhala-berhala yang ada itu. Atau menyembelih di kuburan untuk sang wali yang telah mati. Atau di pohon keramat untuk pemborsonya. Pemborsonya ya. Penjaganya, penjaga pohonnya. Atau misalnya. Atau menyembelih sapi, kepala kebo, kepala kerbau. Dipersembahkan untuk Ratu Pantai Selatan. Namanya siapa? Nyip. Nyilor Kidul. Nah. Atau menyembelih sapi, kepalanya dipersembahkan untuk Ratu Pantai Utara. Nyip lorong. Ada yang semisalnya ya, Pak. Itu semuanya kana bidin azakumullah, tindakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tindakan yang seperti ini kana bidin azakumullah termasuk syirkun akbar. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam ayat yang lainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa atau syirik dan akan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syirik hadza ya ikhwan memiliki madhahir katsira, memiliki bentuk-bentuk yang sangat banyak sekali. Hah, syirik yang jelas-jelas syirik ibadah pada patung-patung, kepada batu-batu keramat, kepada kuburan, kepada pohon-pohon keramat. Ada pula syirik dalam bentuk ketaatan, mentaati Pak Yai, mentaati pemerintah, mentaati Pak Ustaz, mentaati Kanjeng, mentaati Pak Sunan, dalam hal menghalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Wa'akad. Sekian banyak macamnya ya ikhwan. Allahul musta'an. Dan babnya, bab akidah. Bab tauhid. Kemudian dosa kedua yang termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar ialah uququl walidain. Tamam? Wa uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Dan ini yang sering disampaikan, yang diinginkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab ini Adabul Mufrad, pembahasan tentang ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang durhaka sama orang tua. Dan telah lewat pembahasan tentang masalah ikhwan, tentang masalah tingkatan-tingkatannya, ancaman-ancamannya. Wahagada. Ini riwayat menunjukkan bahwasannya kukul walidain, durhaka sama kedua orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan disebutkan nomor dua setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan bahwasannya dosa yang terbesar yang berkaitan dengan Allah ialah syirik. Kemudian dosa terbesar yang berkaitan dengan sesama hamba ialah uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Allahumma musta'an. Kemudian yang ketiga ialah azur, ucapan-ucapan dusta, saksi-saksi dusta. Ini khanafitina azakumullah dikarenakan sering terjadi. Dan banyak terjadi. Banyak pula pihak yang dirugikan dengan ucapan dusta tadi. Atau saksi tadi yang dusta. Maka Rasulullah SAW menggambarkannya dengan penggambaran yang menunjukkan betapa besar dosa tadi. Dengan beliau pindah posisi. Yang asalnya bertelekan. Kemudian pindah, langsung bangkit, kayak orang mau berdiri, sambil mengatakan, azur, wazur, kata beliau. Yang bukan dalam riwayat yang lainnya, Hadisnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Tahuilah, juga termasuk dosa besar yang paling besar ialah ucapan dusta dan persaksian yang dusta. Bahkan dikatakan sama sahabat tadi, wa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan terus beliau mengulang-ulang kalimat tadi, saksi dusta, ucapan dusta, wahagata, sampai kita berangan-angan, duhai kiranya beliau diam. Saking lamanya, terus ulang-ulang kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Itu semuanya untuk menggambarkan bahwasanya ucapan dusta, saksi dusta, itu dosa yang sangat besar. Sangat besar, ikhwan fillah azakumullah, sehingga perlu perhatian untuk dijauhi. Wahai ikhwan fillah azakumullah, kaitannya dengan urusan mahkamah. Kaitannya dengan urusan qadha. Keputusan-keputusan yang di sanalah terdapat syahadah, persaksian-persaksian. Allahul musta'an. Maka hati-hati kalian wahai orang-orang yang berurusan dengan masalah ini. Jangan sampai kalian kemudian memberikan saksi palsu, saksi dusta. Mungkin di dunia ini kamu akan selamat dari jeratan hukum sang hakim. Tetapi ingat, Allah Maha tahu, Allah mengetahui tindakan kamu, mengetahui kepalsuan saksimu. Ingat, bahwasanya kamu nanti tidak akan bisa selamat dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab itu semua ditulis, dicatat oleh malaikat yang menulis amalannya masing-masing hamba, tertulis dan tidak bisa hilang, dan nanti dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ini juga ikhwan fillah azakumullah, peringatan bagi orang-orang yang profesinya sebagai pengacara. Hati-hati Pak pengacara. Yang selektif untuk urusan yang seperti ini. Jangan sampai Anda kemudian semata-mata supaya kantong tebal dapat order. Apa namanya kalau es krim? Klien yang Pak pengacara. Jangan cuma semata-mata supaya dapat banyak klien atau semisalnya itu untuk mempertebal proyek Anda. Jangan semata-mata seperti itu kemudian kamu menerjang hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hukumnya haram kalau kamu sampai pada tingkat membela orang yang batil, orang yang salah, orang yang seharusnya dijatuhi hukuman. Kamu bela, kamu datangkan saksi yang palsu, bukti-bukti yang palsu untuk menjadikan dia sebagai pihak yang benar. Hati-hati wahai Pak pengacara. Bahaya itu. Apalagi sampai pada tingkat kamu membuktikan dengan saksi palsu, persaksian palsu untuk menjatuhkan pihak yang benar dan membenarkan pihak yang salah. Ini ancaman yang sangat keras. Yang satu, dikatakan di sini termasuk min akbaril kabair. Termasuk dosa besar. Dosa besar. Dikarenakan dia melakukan qaulu zur, ucapan dusta, saksi dusta. Dan yang kedua ialah dikarenakan dia melindungi pihak-pihak yang seharusnya terkena ancaman hukum, jeratan hukumnya Pak Hakim tadi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la'anallahu man awa muhditha. Lewat pembahasannya lalu ya ikhwan, lewat semua itu Masya Allah itu sudah. La'anallahu man awa muhditha. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas yang harus dihukum, yang terkena hukum had, yang terkena hukuman Pak Hakim tadi, dilindungi sama dia baik oleh pengacara atau oleh yang lainnya, maka dia mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah jazakumullah, fatwa dari lajnah daimah kibarul ulama, pembesar para ulama Saudi Arabia, badan riset ilmiah dan fatwa Saudi Arabia, pernah menfatwakan kalau orang tadi, pengacara tadi atau sang hakim tadi berbuat demikian, maka tindakan dia haram dan honor yang dia dapatkan itu ialah suhtun, perkara yang haram, yang haram dimakan oleh dia. Honornya ini ya, gajinya ini ya, dari klien tadi itu. Hah? Itu hukumnya haram dimakan. Termasuk usaha yang haram dan tindakannya pun haram. Allahul musta'an. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kalau kau ingin jadi pengacara, jadilah pengacara yang baik. Tamam? Kamu jerat orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang memang layak dihukum, kamu jerat dengan hukuman tadi, dihukum dia. Hah? Kalau kemudian pihak-pihak yang benar, pihak yang benar, kamu selamatkan dalam rangka untuk ibtalul batil, membatalkan semua kebatilan, dan dalam rangka untuk ihqaqul muhib, untuk membetulkan, membenarkan pihak yang benar. Amma hadza insyaallah taala majur, kamu dapat pahala masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Honornya halalan thayyiba, halal thayyib ikhwan. Hah? Sekali apa namanya ngurusi masalahnya orang, satu klien berhasil kamu selamatkan, kamu jerat dia dengan hukum, masuk penjara atau kena hukum had atau yang semisalnya, sembang dia layak seperti itu. Para maling-maling, para bajingan-bajingan itu masuk penjara semuanya, dapat honor, masya Allah. Honornya segini, itu halal atau thayyibah plus ma'jur, dapat pahala dikarenakan kamu berhasil menjebloskan orang-orang jahat tadi ke dalam penjara atau kepada tempat-tempat yang layak untuk mereka. Ha kata ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wada wadih insyaAllah ya. Sehingga di sini ikhwan Nabi Tina Azzaikumullah, ada 6 perbuatan dosa yang disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang harus kita jauhi ya ikhwan. Zina, perzinaan, kemudian minum khamar, mencuri, kemudian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelima uququl walidain, durhaka sama orang tua, dan yang keenam ialah qaul zur, ucapan dusta, persaksian dusta. Allahumma musta'an. Itu semuanya ialah minal kabair, termasuk dosa besar, dan di antaranya ada yang termasuk adbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-16. Babu bukail walidaini. Bab tangisan kedua orang tua. Atau ratap tangis. Ratap tangis kedua orang tua. Maksudnya, maksud dari bab ini ialah kalau orang tua itu menangis dikarenakan perbuatan putra-putrinya yang nakal, yang beling, yang jahat, sampai orang tuanya nangis, itu berarti tindakan disebut sebagai uququl walidain, tentunya durhaka sama orang tua plus minal kabair, termasuk dosa besar. Itu maksudnya ya kawan. Jadi bukan semua teman-teman nangis, bab orang tua nangis, ada apa dengan tangisnya orang tua itu? Orang tua bisa nangis, kadang dia nangis pas giris berambang, giris bawang karena banyak harus diiris sampai pedes matanya, nangis begitu. Itu gak masuk dalam bab ini. Kadang dia nangis dikarenakan sedang belanja ke pasar, nih ibu ini, Allah nusta'an, belanja ke pasar, tahu-tahu dijambret tasnya, ada dompetnya, wah ada gelangnya, wah ada cincinnya, wah ada ininya, ada itunya. Iya, pasar bawa gelang, bawa cincin, bawa anting-anting, bawa ini, bawa itu. kejamret, nangis yang sampai di rumah ngurung di kamar. Siapa ini katanya sang suami ini? Kok nangis seperti ini? Bingung dia. Kenapa kamu kok nangis ini? Kenapa anakmu nakal tak? Diem aja. Anakmu nakal tak? Enggak. Ada apa? Dijamret sama orang di pasar. Allah mustahil. Ini enggak masuk terhadap ini. Enggak masuk. Tapi yang dimaksud ialah tangisan orang tua dikarenakan tindakan anak-anaknya, putra-putrinya yang durhaka. Apa hukumnya? Minal kabair, termasuk dosa-dosa. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa, Musa bin Ismail, Abu Salamah, At-Tabuzaki Al-Minqari. Musa bin Ismail, ya kawan. Siqatun sabtun. Dia siqah sahabat. Terpercaya dan kuat orangnya dalam bab hadis. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah siqah juga ya kawan. Terpercaya dia. An Ziyad ibn Mikhraq. Siqah juga. An Faisalah. Faisalah ibn Mayyad. Juga siqah ya kawan. Faisalah ibn Ali. Baik. Annahu sami'a Ibnu Umar yaqul. Bahwasanya Faisalah ini pernah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata. Kata Ibnu Umar, "Buka'ul walidain." Tangisan kedua orang tua. Minal uquq. Itu termasuk durhaka. Kedurhakaan. Wal kabair, dan termasuk dosa besar. Dia mengatakan buka'ul walidain, tangisan kedua orang tua, minal uquq, termasuk kedurhakaan. Wal kabair, dan juga termasuk dosa besar. Namir. Ini ucapannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekali lagi, yang dimaksud dengan tangisan kedua orang tua ini ikhwan ialah menangis dikarenakan anaknya yang nakal, dikarenakan anaknya yang enggak bisa diatur, dikarenakan anaknya yang rusak, yang preman, yang berandalan, yang lahir. Nangis sampai dikatakan nangis. Apalagi anak yang betul-betul durhaka sama orang tuanya, menyakiti orang tuanya. Kalau ada maunya, menuruti, marah dia. Tampar orang tuanya itu. Tendang ibunya. Kelahi sama bapaknya. Kau bapaknya. Sudah tua soalnya. Anaknya ger. Pas dia ternyata jagoan kumpu. Allah musta'an. Hah? Langsung kau orang tuanya. Akhirnya menangis ini orang tuanya. Menangis. Menangisi keadaan anaknya yang jahatnya luar biasa, minta ampun. Tidak hanya jahat kepada orang lain atau tetangga dia atau yang lainnya, tapi justru jahatnya sama orang tuanya, ibunya. Tamperi, diomeli, dihardik, tendang, jambak, wah kata bapaknya juga demikian. Allah musta'an. Coba bapak berani. Juga demikian sampai menangis. Maka tangisan orang tua ini khana fitina azakumullah minal uquq, termasuk bukti bahwasanya anak itu durhaka sama orang tuanya. Paham? Wa uququl walidain, dan durhaka sama orang tua minal kaza'ir, termasuk dosa besar. Hadirin ikhwan, makanya hati-hati. Hah? Hati-hati kamu kalau melihat orang tua kamu menangis. Apa ini? Harus langsung muhasabah ya ikhwan. Introspeksi diri. Kenapa kok menangis? Jangan-jangan karena saya. Wah, kalau orang tua saya menangis karena saya nakal atau karena saya beling. Ada yang semisalnya. Besar-besar ini. Hah? Segera kamu tanya. Pak E atau Bu E. Hah? B atau Mi. Kok nangis? Kenapa? Oh enggak nak, enggak apa-apa. Bukan karena kamu nak. Alhamdulillah. Minimal begitu. Alhamdulillah, bukan karena saya. Ada apa ini Pak? Ada apa ini Bu? Iya ini nangis ini. Bapak ibumu nangis ini. Loh kenapa kok nangis ini? Iya nak. Utangnya banyak ini loh. Utangnya banyak ini ya. Barusan ini. Ditipu sama orang. Ini barusan. Ditilep. Sama motor kita. Satu-satunya. Untuk usaha. Sana kemari. Ditipu sama orang, amblas. Gitu. Kemudian juga banyak utangnya sehingga menangisi keadaan. Allah musta'an. Amma hadza alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena kedurhakaan sang anak. Langkah yang kedua ialah bareng-bareng kamu mengatasi masalah orang tua kamu. Jangan biarkan dia menangis. Nah. Paham ya? Hakata ikhwan. Allah musta'an. Allah musta'an. Makanya ikhwan fillah jazakumullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga telah lewat pembahasannya oleh kita. Ketika ada salah seorang sahabi, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendaftarkan diri berjihad di sabilillah bersama Rasul. Daftar jihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepada kamu dan saya tinggalkan orang tua saya menangis. Ya begian, saya ingin mendaftar sebagai prajurit Islam, mujahidin, berjihad, fitabilillah, bersama mu, ya Rasulullah, untuk menggapai mati syahid, syahadah. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan ketika itu, irsihuma, kamu irsi ilaihima, kamu pulang ke orang tua kamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Balik kamu ke orang tua kamu. Bikin dia tertawa. Bikin orang tua kamu tersenyum, tertawa. Sebagaimana tadi kamu sebelumnya bikin dia nangis. Hati-hati. Ini untuk jihad yang fardu kifayah. Harus minta izin sama orang tua. Bayangkan ya. Orang tua menangis. Menangis. Dikarenakan ditinggal sama sang anaknya. Mau kemana kamu nak? Saya ini pak. Mau berjihad. Wah semangatnya. Berapi-api ya. Pak. Saya mau berjihad. Membela Islam. Kaum muslimin. Yang tertindas. Semangat ini. Dalam keadaan jihad yang fardhu kifayah. Siap ini. Bapak Presiden telah membuka peluang pintu untuk para mujahidin membela orang-orang yang begini-begini yang syar'i, jihad yang syar'i lah ya kawan, bukan jihad yang enggak beres itu. Jihad yang syar'i, jihad yang fardhu kifayah sungguhnya, bukan fardhu ain. Nangis orang tua kamu nak, jangan berangkat, kamu tuh masih muda nak, enggak diizinkan sama orang tuanya. Kamu itu satu-satunya anakku yang saya pandang. Masa depan lebih cerah. Nah, namanya orang tua biasa, dunia urusannya. Kamu itu nak harapan kita. Harapan keluarga untuk menopang kehidupan keluarga. Bapak sudah tua, ibu sudah tua, nak. Ya, kamu di sini aja. Gitu. Nangis gitu. Bayang noh. Jihad amalan yang mulia ya Nabi Tina Azakumullah dalam Islam. Amalan yang mulia. Kalau dia mati berjihad fi sabilillah karena ikhlas. Ikhlas karena Allah mati syahid. Surga jaminannya. Kalau orang tuanya menangis. Tidak mengizinkan. Tidak boleh berangkat. Balik kamu ke orang tua kamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin tertawa orang tua kamu. Sebagaimana tadi kamu bikin dia nangis. Allahumma musta'an. Naam ya ikhwan. Apalagi ikhwan Nabi Tina Azakumullah. Sampai pada tingkat menangisnya itu. Dikarenakan tindakan-tindakan kita yang nakal. Tindakan kita yang kemudian ternyata menyakiti orang tua. Sampai dia menangis. Maka jelas itu termasuk tindakan dosa besar. Dan termasuk hukukul walidain. Durhaka sama kedua orang tua. Dan perlu saya ingatkan. Tidak masuk dalam bab ini. Kalau orang tua itu menangis dikarenakan kamu itu belajar agama, tidak masuk. Yakinan tidak masuk. Paham ya? Kamu ingin belajar agama, baca Quran tidak bisa. Setengah mati, tidak bisa kamu dapat. Ingin belajar tajwid supaya bisa mencarapkan dengan baik. Nangis orang tua kamu. Ya Allah nak. Iman. Jangan begitu. Nangis begitu. Nah, dalam keadaan orang tua kamu tidak putus sama kamu. Sudah tercukupi. Ada yang ngurusi dia. Ada yang membantu dia. Wah, kamu harus belajar Al-Quran. Maka tidak masuk ya, ikhwan. Nangis. Kamu minta maaf sama orang tuamu. Maaf pak, maaf bu. Saya ini tidak bisa baca Al-Quran. Ini kewajiban saya sebagai seorang muslim. Untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Ini kita baca Al-Quran. Kau muslim ini nih. Supaya saya bisa baca. Nanti saya baca bagaimana artinya. Supaya saya paham agama ini. Langit, jangan nak. Kamu jangan itu. Saya khawatir nanti kamu ikut-ikutan. Ke Bali bom lagi. Wow, repot urusan ini. Hah? Apa ya kan? Saya kepengen belajar Al-Quran, khawatir. Ikut-ikutan bom. La haula wala quwata illa billah. Terangkan dengan baik sama orang tua kamu. Dan tangisan orang tua dari ikhwan bukan termasuk dalam bab hukukul walidain. Bukan pula masuk dalam bab al-ghafair. Sehingga ucapan beliau ini, ikhwan Nabi Tina Azzaikumullah, kaitannya dengan hukukul walidain, berhaga sama kedua orang tua yang membuat orang menangis, maka dimasukkan dalam bab dosa besar. Allahumma musta'an. Ya, ikhwan. Hanya pertanyaannya. Supaya terjawab. Materinya sampai sini saja. Teruskan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Sekarang kita jawab yang mungkin untuk bisa dijawab. Berapa rakaat salat sunnah ba'da zuhur atau ba'da Jumat? Kalau ba'da zuhur rakaatain, 2 rakaat ya, Pak. Qabliya zuhur bisa 2 bisa 4. Sama hadis Ummu Habibah, hadis Ibnu Umar. Adapun Jumat bisa 2 bisa 4. Hadis Ibn Umar juga, radhiyallahu anhuma, dan juga hadis yang lainnya. Apakah ancaman orang yang berzina mata, atau zina hati, atau zina telinga, sama dengan zina dalam riwayat ini, hadis ini? Kalau dalam pengertian sama di sini, ya, hukumannya sama, dirajam. Ya enggak. Atau dicambuk bagi yang masih bujang. Ya enggak. Tapi kalau pengertian sama dalam artian dosanya, ya sama-sama dosa. Tetapi bertingkat-tingkat nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini untuk zina dengan kemaluan. Zina yang asli. Nah, pengertian zina mata ialah melihat keliaran, kelayapan matanya. Hah? Dilihat semuanya ini. Ada zina mata. Saya ingatkan ya, ikhwan. Semua saya ingat. Enggak lupa. Saya ingatkan ini yang mau menikah. Atau yang ingin menikah. Hah? Jangan bermudah-mudah nazar melihat putrinya orang. Ya. Karena saya maksud. Dia belum ada niatan. Belum kerentet. Oh si fulana mau maju. Ya coba. Dilihat dulu orangnya. Dilihat. Nah. Betul. Di sini tidak ada niatan seperti itu. Ada lagi yang kedua. Oh boleh. Lihat dulu. Tidak jadi. Nah. Padahal dia itu sama sekali tidak ada niatan untuk menikah. Atau belum siap untuk menikah. Atau belum sepenuhnya untuk menikah. Niatan dia ya, kepingin dulu itu ngeliatin, oh begini. Bodoh, sama saja dia dengan zina mata, sama dengan orang yang kelayapan matanya sana kemari itu. Allah musta'an. Zina hati, artinya berpikir, menghayalkan yang enggak, itu zina hati. Tamam? Gitu ya, ikhwan. Jalan, di luar, pas melihat, ada makhluk yang masya Allah, ma khalaqta hadza fadila. Kata jarare gitu ya. Masyaallah, langsung terekam dalam filenya dia. Wah wah wah. Kemudian terbayang, dibayang-bayangkan terus. Ada zina hati. Zina telinga, yaitu mendengarkan telinga dipergunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram. Ini dosa. Tetapi untuk ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini khusus untuk zina yang satu ini. Allahumma musta'an. Bagaimana puasa sunnah Dawud tidak bertepatan dengan hari Sabtu yang Nabi SAW melarang puasa di dalamnya? Apa dilompati puasa Sabtu itu? Kalau dilompati berarti puasanya hari Ahad, Selasa, Kamis saja. Lalu kalau Sabtu dilompati dan digeser ke hari Ahad depannya? Baik, ada ya kawan. Pendapat sebagian para ulama yang mensahihkan riwayat tadi. Riwayat larangan puasa hari Sabtu kecuali yang wajib. Tamam, dia mengatakan sahih riwayatnya, sehingga demikian konsekuensinya. Tamam, sahih. Al-hadis dhaif ya ikhwan. Dari semua jalan-jalannya lemah riwayatnya ikhwan, sehingga dikatakan lemah dan juga mungkar dikarenakan pertentangan dengan riwayat yang lainnya, maka tidak ada masalah puasa hari Sabtu. Tidak ada masalah puasa hari Sabtu dikarenakan kelemahan riwayat tadi. Jika misalkan puasa dimulai hari Ahad, Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu, Ahad. Terus begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya bila kita mengambil barang orang lain tanpa sengaja? Misalnya, saat pulang sholat jamaah, kita tanpa sengaja memakai sandalnya orang lain. Lalu baru sadar setelah di rumah dan kita tidak bisa menemukan pemiliknya, dikembalikan ke tempatnya. Jangan pakai terus. Bisa kamu umumkan siapa yang kehilangan, saya ingat jangan diumumkan di masjid. Tamam, diumumkan siapa yang kehilangan barang, kalau ada orangnya dikembalikan. Kalau tidak, taruh di tempat semula. Siapa tahu orangnya kembali untuk mencarinya. Tamam, dan kamu pakai barang kamu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita menghadapi salah satu dari kedua orang tua kita yang fajir? Mohon penjelasannya. Dinasihati ya. Orang tua yang demikian, didekati, dikasih nasihat, dikasih bimbingan, dikasih arahan, dikasih pengarahan, disikapi yang lembut, akhlak yang baik, muamalah yang baik, insyaallah ta'ala lambat laun, bismillah ta'ala wa taufiqih, dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala akan membaik orang tua tadi. Ya, tetap kewajiban birrul walidain berbakti sama orang tua tetap ya kawan. Ada perubahan ya kawan. Jangan kira orang tua yang fajir, yang kafir. Ini fajir ya. Fajir nah. Yang kafir tetap kita berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua dalam perkara kedunia. Apalagi masih muslim ya kawan. Sehingga dinasihati terus, diupayakan dinasihati semampu kita. Didoakan baikan, didoakan hidayah, didoakan kesalihan. Wah, Allahumma musta'an. Oh iya. Iya, betul-betul. Iya. Tadi saya ngomong ya, kawan. Salah contoh tadi. Di contoh. Tadi saya contoh kenapa? Masalah istri. Tangisan kepada orang tua, kepada anaknya yang berani kepada orang tuanya. Termasuk durhaka, dosa besar. Tapi kalau tangisan seorang suami dan istrinya. Ini pertanyaan, tapi kita tadi saya. Tadi kalau tangisan seorang suami melihat istrinya yang selalu meyakini, yang menyakiti suami, apakah termasuk durhaka dan dosa besar? Wah, wah, wah, ini bahaya. Sama. Sama ya, termasuk dosa besar. Jangan kan sampai nangis-nangis sampai kemudian seperti ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Kalau sang suami kepingin, dari sang istrinya, istri gak mau nolak, gak mau ngelayani, suaminya marah. Maka langsung marah penghuni langit kepada perempuan tadi. Dia dilaknat sampai pagi harinya. Dan sampai ridho sang suaminya itu. Urusan apa ini? Urusan ranjang. Begitu ya kan? Apalagi sampai kemudian nangis-nangis seperti itu. Sang istri menyakiti sang suami. Allahumma musta'an. Wah, wah, wah. Istri kayak apa ini? sih kayak apa ini? Ya, akhi, perempuan banyak. Lah iya kan? Nah, kalau kemudian istrinya kamu itu seperti itu keadaannya, menyakiti hatinya kamu, dia dikasih tahu enggak bisa, disabari enggak bisa, nasihati enggak bisa, setengah mati nyakiti terus, betul menyakiti hati kamu ya, Pak. Enggak bisa pertahankan lagi. Yang namanya urusan talak itu tangan kamu. Ini orang enggak bisa pertahankan. Talak, banyak perempuan yang lain. Kalau misalkan kamu masih cinta sama dia, ya dinasihati. Diperbaiki dengan cara yang baik, dikasih apa namanya keterangan-keterangan ayat, hadis, larangan sang istri berani sama sang suami. Wah, tadi itu Allah mustahil. Benarkah Syekh Al-Albani mengharamkan emas bagi perempuan? Wah wah wah, dibuka apa ini? Sedangkan ada ulama lain yang menghalalkan, mana pendapat yang paling rajih? Mungkin kamu salah dengar, mungkin kamu salah baca. Yang terjadi khilaf di kalangan mereka ialah emas untuk perempuan yang melingkar, az-zahabul muhallaq. Emas melingkar untuk kaum wanita. Kalau emas, hukum masuk emas untuk perempuan itu halal, ittifaq. Enggak ada khilaf, ada Syalbani. Tapi yang dibahas sekarang ialah emas yang melingkar untuk kaum wanita. Tahu yang melingkar ya? Kayak cincin. Dia melingkar cincin, kayak gelang, atau jam tangan dari emas, atau kayak kalung, kayak giwang yang bener dia. Nah, di sini juga ada. Itu yang ada khilaf di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau ada Abu Zafaf dan yang semisalnya, beliau berpendapat bahwasanya az-zahabul muhallaq itu tidak diperbolehkan bagi komunitas. Beliau bawakan argumentasinya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, keterangan para ulamanya, wahai. Sementara para ulama yang lain berpendapat boleh semuanya itu, baik emas yang melingkar atau yang enggak melingkar, yang panjang, yang bundar, yang kotak, semuanya boleh. Juga bawakan argumentasinya dan dalil-dalilnya. Ini yang dipermasalahkan, bukan emas secara mutlak, kan? Tapi emas yang melingkar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal atau untuk suatu hajat seperti kebanyakan sekarang ini? Perlu dipahami ya, ikhwan. Bahwasanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu ialah ibadah. Perkara ibadah ya, ikhwan. Dan yang namanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Dan yang kedua harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kemudian tidak diriwayatkan satupun hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masalah menghadiahkan Al-Fatihah. Enggak ada ya, ikhwan. Sehingga ini amalan dimasukkan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan dengan tanpa bimbingan dari kami, maka dia tertolak. Riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham? Dan ini yang terjadi ya, Pak. Sangat banyak terjadi di kalangan apa namanya kaum muslimin di tengah-tengah kita ya, Pak. Allahu musta'an. Untuk hajat mesti dimulai ila hadratil mustafa al-fatiha. Ramai-ramai. Kadang tiga kali. Dulang-lek ila hadratil mustafa al-fatiha. Terkadang pula dimasukkan dalam bagian selawatan mereka. Selawat sama kita dia. Paham? Saya baru membaca dari pagi. Ada tamu dari Sidoarjo. Baca selebaran, membawa selebaran, dikeluarkan dari Kediri, Jawa Timur. Isinya ialah salawat wahidiyah. Apa maneh wahidiyah ini? Hah? Yang diantara isi salawatnya, ikhwan, isi salawatnya ialah berdoa supaya bisa menjadi berdoa supaya apa namanya terjadi persatuan, penyatuan antara Allah dengan makhluknya. Ia ini prinsip manunggaling kaula Gusti. Gusti kaula. Naam ya. Allah misalnya. Anak baca salam. Apa mana ini? Salawat wahidiyah bayangkan. Salawat wahidiyah. Di situ visinya ya. Di awal dengan membaca Al-Fatihah ila Hadratil Mustafa. 7 kali. Dari mana itu semuanya? Hah? Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allah misalnya. Hadeh ikhwan termasuk tindakan yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan dimasukkan oleh para ulama kita dalam bab al-bid'ah. Seseorang telah berzina. Allah SWT. Orang tersebut telah beristri. Kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Apakah orang tersebut di akhirat tetap disiksa oleh Allah karena dunia di Indonesia tidak memberlakukan hukum rajam? Tapi ikhwan, dalam kondisi seperti ini, tutupi aurat Anda. Jangan disebarkan kepada siapa-siapa. Jadikan sebagai apa namanya catatan hitam yang kelam masa lalu. Simpen, jangan sampaikan sama siapa-siapa. Jangan kepada pemerintah atau yang lainnya. Simpan baik-baik. Dan kamu perbaiki keislaman kamu. Banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah SWT. Dan untuk perkara zina, itu dosa besar. Sehingga tahtal masyiah. Tergantung keinginannya Allah SWT. Bila Allah menghendaki diampuni. Bila tidak, maka akan disiksa oleh Allah SWT. Dengan sisaan yang tidak kekal abadi. Makanya banyak beristighfar, banyak bertaubat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensikapi orang tua yang ingin putranya memperbaiki rumahnya dulu, sedangkan dia ingin mengakikahi putrinya? Mana yang harus dilakukan, didahulukan, orang tua ataukah akikah? Bukan begitu. Rumah ataukah akikah? Gitu harusnya. Ada ya kondisinya. Kalau memang rumah itu tidak layak pakai, paham ya? Nah, harus segera diperbaiki, nggak layak pakai ya, Pak. Maka tentunya urusan yang seperti itu dahulukan. Sebab berkaitan dengan perkara yang sangat urgent, yang sangat mendesak sekali. Tapi kalau sekedar pemolesan saja yang asalnya tembok biasa dibikin keramik kayak begini, misalkan. Ya, akikah dulu ya, haknya anak. Dahulukan, insya Allah ada rezeki yang lainnya, diperbaiki orang tuanya itu. Nah, sehingga lihat kondisinya yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tangisan orang tua melihat penyakit anaknya yang belum sembuh-sembuh hingga beliau menjadi dewasa? Penyakit apa ini? Penyakit betul-betul sakit badannya atau penyakit dalam tanda kutip? Insya Allah yang ini kalau belum sembuh-sembuh ini, insya Allah penyakit yang penyakitnya dia. Memang dari kecil penyakitan sampai nangis orang tuanya. Semua apa lagi ya? Itu semuanya gak ada kaitannya dengan ukul waridain. Yang namanya sakit, naqdarillah, termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dan bukan atas keinginan kamu sendiri. Allah yang menetapkan kamu sakit. Gimana lagi, mau apa lagi sakit? Terus biye. Kemudian orang tua nangis. Aduh, saya durhaka sama orang tua karena sakit saya ini. Nah, kamu sakit dari Allah kepada Taala. Itu mau apa lagi? Ya, kamu sabari orang tua kamu. Sampaikan sama bapak ibu, sama ibumu. Sabar, ngurusi dia, ngurusi keadaan dia yang sakit seperti itu. Gimana lagi? Nah, suruh sabar, suruh banyak doa supaya cepat sembuh. Nah, artinya tidak masuk dalam bab ukul walidain. Allah musta'an. Seseorang sebelum tidur salat witir. Kemudian setelah bangun tidur, apakah dia boleh melakukan salat tahajud kemudian witir lagi? Lah. Enggak ya, kan? Cukup dengan witir tadi itu. Sehingga kalau misalkan dia apa namanya merasa yakin, meyakini akan bisa bangun tengah malam, jangan witir. Tidur sampai dia bangun tengah malam, dia qiyamul lail. Kemudian dia diakhir dengan witir. Lalu kalau dia telah melakukan witir sebelumnya, 3 rakaat atau yang semisalnya, tidur, maka khalas. Enggak ada lagi yang namanya qiyamul lail dan witir. Dengan hadis, Khalaq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabda, La witrani fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wal hadis hasan. Naam. Apa hukumnya suatu akad nikah bila pada saat itu mempelai wanita dalam keadaan hamil? Apa saya mau tengi? Siapa yang menghamil ini? Hah? Allah SWT. Sah atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Mengenai perempuan yang hamil. Ada yang mengatakan tidak sah sampai dia melahirkan. Paham? Ada yang mengatakan sah. Tapi dengan syarat, laki-lakinya tidak boleh mengumpulinya sampai dia melahirkan. Allahumma. Sehingga semuanya berhujjah dengan hadis, La tasfi ma'aka zar'a ghairik. Kamu jangan menyiramkan air kamu di tanamannya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dosa besar bagi seorang anak yang membuat menangis orang tua karena sang anak belum mendapatkan pekerjaan yang mapan? Sedang diri dari keluarga. Ya enggak, gimana lagi? Sekali lagi ya, kawan. Ini urusannya ini takdirnya Allah Taala, rezeki itu minallah. Sama? Rezeki dari Allah Taala ya. Kamu mati-matian sampai keringetan sak bak itu. Keluar semuanya. Untuk cari usaha. Enggak dapat, ya enggak dapat. Kalau belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kamu di atas kursi kok kamu begini. Begini. Usahanya begini-gini tau. Hasilnya banyak. Rezeki minallah ya. Sehingga tangisan orang tua kamu itu sungguhnya bukan karena perbuatan kamu yang nakal atau yang berundal. Bukan. Tetapi nangis, menangisi keadaan kamu kok belum mapan. Itu aja. Sehingga nama itu ya. Apakah dosa besar bagi pelaku bom bunuh diri yang membuat menangis dan membuat menyesal orang tua? Kenapa ya kawan? Kuadrat. Ya iya. Yang pertama dari sisi perbuatan mereka tadi itu. Membunuh diri, dosa besar. Ya kan? Membunuh diri, dosa besar. Intihar, minal kabair. Kemudian, membuat orang tua menangis dikarenakan tindakan kamu yang konyol seperti itu. Dosa besar. Hukukul walidain. Kuadrat. Allahul musta'an. Makanya hati-hati. La haula wa la quwwata illa billah. Ustaz, turun. Siap ya, ikhwan. Cukup ya. Cukup sekian saja. InsyaAllah ta'ala. Teruskan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.